الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيقول ربنا جل في علاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون جماعة سويهم لملياكا من الله سبحانه وتعالى kata Allah Subhanahu wa taala wa qala Musa liqaumihi dan ketika Nabiullah Musa berkata kepada kaumnya innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kalian untuk menyembelih seekor sapi qalu atattakhiduna huzwa mereka mengatakan apakah engkau wahai Musa menjadikan kami bahan perolok-olokan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Berkata Musa alaihi salatu wassalam, aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang bodoh. Pernyataan Musa ini alaihi salatu wassalam karena mereka sendiri yang bertanya kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika ada orang yang terbunuh di tengah-tengah mereka, kemudian yang terbunuh ini diletakkan di antara dua negeri, dua kampung, sehingga mereka saling menuding. Kalian yang membunuhnya. Sebelah sana mengatakan, oh kan justru kalian yang membunuhnya. Mereka saling menyalahkan dan hampir terjadi peperangan di antara mereka. Seorang di antara mereka mengatakan, kenapa kita harus bertikai lama-lama? Di tengah-tengah kita ada seorang nabi, seorang rasul. Kita cari jalan keluar. Kita cari jalan keluar padanya. Bagaimana? Barakallahu fikum. Bagaimana kita mencari jalan keluar dari masalah yang pelik ini? Masing-masing saling menuduh lainnya sebagai pembunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Seandainya saja begitu mereka diperintah untuk menyembelihnya, ya sapi apa saja boleh mereka sembelih. Jantankah, betinakah, warna hitamkah, warna kuning, warna putihkah, warna apakah terserah. Agak muda dia atau sudah tua, yang penting sapi. Selama tidak disebutkan ciri-cirinya lebih lanjut, maka dia telah menunaikan perintah itu. Cuman mereka terlalu berlebihan dan mendalam-dalami sehingga semakin mempersulit mereka. Qalu la'ulana rabbaka yubayyin lana. Mereka pun meminta kepada Musa alaihi salatu wassalam, wahai Musa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan kepada kami lebih lanjut bagaimana sapi itu. Bagaimana sapi itu? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awamun baina dhalik. Maka Nabiullah Musa mengatakan kepada mereka setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sapi yang kalian diperintahkan untuk menyembelihnya adalah bukan sapi tua dan juga bukan sapi kecil yang terlalu muda, akan tetapi antara tua dengan muda ini. Semakin mengerucut sehingga semakin sulit. Karena sapi ini banyak, ada yang masih muda, ada yang tua, ada yang sedang. Yang sedang ini yang harus mereka cari. La faridu wa la bikrun. Farid ini artinya terlalu tua, bikrun yang masih muda. Awalun baina dhalika, berarti ada di antara keduanya. Fa'alu ma tu'marun, pokoknya lakukan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian diperintahkan. Kalau begini syaratnya masih banyak sapi yang bisa dan mudah didapati dengan sifat ini. Qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka mengatakan, terangkan bagaimana ini warnanya sapi itu. Sapi ini banyak warna-warnanya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang macam-macam. Malaunuha? Qala innahu yaqulina baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Maka Allah SWT menyampaikan kepada mereka bahwa sapi betina yang mereka inginkan itu adalah sapi betina yang berwarna kuning keemasan. Safra'u faqi'ul launuha, kuning keemasan, mengkilap. Fakul launuha tasurrun nadirin, orang-orang yang melihatnya akan merasa kagum dan memuji sapi itu. Menunjukkan tentang apa? Sehatnya sapi itu. Sapi itu juga biasa dilihat dari kulitnya, yang menunjukkan bulunya, menunjukkan tentang kesehatan sapi tersebut. Kalau sapi yang disebutkan ini betul sapi-sapi yang luar biasa ini. Tasurrun nadirin, membahagiakan dan menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Tidak cukup. Padahal kalau sudah dikatakan demikian, sudah mulai tersisi sapi-sapi yang lainnya. Dia harus mencari sedemikian rupa untuk memperoleh sapi, tidak juga tua, tidak juga muda, dan warna kulitnya kulit kemasan, mengkilap, menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka belum cukup dengan itu. Qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Berdoalah, mintalah engkau wahai Musa kepada Rabbmu menerangkan lebih lanjut tentang sapi yang bakal kita sembelih ini, bagaimana modelnya. Tasyabah alaina, masih tersamarkan atas kami sapi bagaimana itu. Wa inna insyaallah la muhtadun, insyaallah setelah kami betul mengetahui bagaimananya kita akan menyembelihnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun. Maka Allah mengatakan kepada mereka bahwa sapi yang mereka harus sembelih adalah sapi betina yang muda, tidak terlalu tua juga, tidak terlalu muda. Barakallahu fikum. Kemudian warna bulunya kulit kuning keemasan, menyenangkan orang-orang yang melihatnya. La dalulun, tidak pernah dipekerjakan. Wah, ini tambah susah. La dalulun tuthir al-ard. Tidak pernah dipekerjakan untuk membajak sawah atau membajak kebun. Baik. Wala tathkil harsa musallamatul lashiyata biha. Tidak juga dipakai untuk mengisi pengairan atau mengambil air atau menyirami. Tidak pernah. Pokoknya ini sapi yang luar biasa, istimewa. Ya biasanya sapi besar sedikit sudah dipekerjakan, sudah dipakai tarik bajak untuk membajak sawah atau membajak ladang, kebun. Musallamatul lashiyah, tapi ya tidak ada cacatnya sama sekali. Qala ana jita bil haq. Maka mereka pun mengatakan, sekarang kau telah mendatangkan kebenaran wahai Musa. Pada bahuha, maka mereka pun menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun. Setelah sebelumnya hampir-hampir saja mereka tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena sulitnya mereka mencari ciri-ciri sapi ini. Dikabarkan dalam riwayat Israiliyat bahwa mereka berusaha berupaya untuk mencari kemana-mana sapi yang model seperti ini. Mereka tidak dapatkan kecuali pada seorang nenek, nenek tua yang memiliki sapi dengan ciri-ciri tersebut. Ada beberapa versi, diantaranya ini. Mereka tidak dapati sapi yang demikian bentuknya kecuali pada nenek tua yang memelihara anak-anak yatim. Mereka menawar, mereka berusaha berupaya untuk membujuknya agar supaya dia menjual kepada mereka. Nenek ini menjual kepada mereka sapi tersebut. Itu satu sapi, satu-satunya sapi miliknya. Baik. Mereka membujuk rayu untuk membelinya, tapi sang nenek tidak mau menjualnya. Baik. Tidak mau menjualnya kecuali seberat sapi itu emas. Baik. Beberapa kintal. Tidak mau dia jual. Baik. Padahal Bani Israel mampu untuk menyembelih. Seandainya dia tidak memberat-beratkan dirinya dengan semakin bertanya. Baik. Seandainya dari awal mereka barakallahu'alaikum melakukan sapi apa saja, mau tua, mau muda, mau warna apa saja, pokoknya sapi. Tapi ini karena ta'annudnya luar biasa, berlebih-lebihannya mereka, sehingga mereka semakin berat dan berat untuk mendapatkannya. Susah. Ciri-ciri sapi seperti ini jarang. Baik. Sehingga dalam riwayat itu tidak mereka dapatkan kecuali pada seorang nenek, nenek tua yang memiliki anak-anak yatim yang mereka, yang dia pelihara. Dan dia tidak mau menjualnya kecuali seberat itu emas. Jadi, sampai hampir-hampir mereka tidak mampu untuk melakukannya karena mahalnya. Ya terpaksa mereka kumpulkan uang untuk itu. Wa idzalzaltum nafsan fad-daratum fiha. Kejadian ini karena adanya pembunuhan terhadap seseorang dan mereka pun berselisih, hampir saja saling berbunuh-bunuhan antara mereka. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah SWT mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian. Masya Allah. Ternyata barakallahu fikum, mayat ini adalah mayat seorang saudagar kaya yang tidak ada ahli warisnya kecuali ponaannya, satu laki-laki ponaannya yang berharap kematian sang paman. Kapan paman ini mati supaya dia mewarisi harta kekayaannya. Maka dia pun melakukan makar membunuh pamannya sendiri dan melemparkannya di tempat di antara dua kampung, sehingga bercekcok saling menuding siapa di antara mereka yang membunuhnya. Fakulna dribuhu bi ba'dih. Maka setelah disembelih sapi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, idribuhu bi ba'dih. Pukulkan sebagian di antara anggota tubuh atau organ sapi itu ke si mayat. Mayatnya ini akan hidup kembali. Maka mereka pun melakukannya. Mereka mengambil anggota tubuh dari sapi ini dan dipakai untuk memukul mayat tersebut. Mayat tersebut itu sontak langsung bangkit dari kematiannya, hidup ulang. Karena yang mereka inginkan siapa pembunuhnya, cuma ini yang mereka tanyakan. Ya fulan man qatalak, wahai fulan, siapa yang membunuh engkau? Jawabannya ya, ini qatalani ibnu akhi fulan. Aku dibunuh oleh si fulan. Ini anak paman, anak saudaraku sendiri, ini ponakanku, si fulan namanya. Setelah itu mati kembali seperti sedia kala. Karena ini tujuannya untuk menghidupkan, mencari apa? Mencari tahu si pembunuh ini siapa, karena pelik. Permasalahannya sudah rumit. Baik, satu-satunya jalan ya ini, dihidupkan kembali ini si mayat agar supaya menceritakan siapa pembunuhnya. Maka begitu selesai dia sebutkan, dia pun kembali mati. Baik. Fakulna dribuhu bi ba'dih kadzalika yuhyil mauta. Demikianlah sangat mudahnya Allah SWT menghidupkan yang mati. Wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya agar supaya kalian berakal. Jadi pelajaran bahwa yang namanya kematian dan kehidupan, yakni kebangkitan dari kematian, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang sesungguhnya yang diinginkan. Jadi Anda harus meyakini bahwa Anda mati suatu saat, setelah itu dibangkitkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kalian. Karena menghidupkan sesuatu yang telah mati itu sangat-sangatlah mudah. Lebih mudah dari menciptakannya dari sesuatu yang sebelumnya belum ada. Baik, adapun sekedar mengulang kembali itu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan awal pertama kali saja sangat mudah bagi Allah, apalagi sekedar mengulanginya kembali. Baik. Agar supaya kalian mendapatkan pelajaran. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Israel, hati-hati kalian setelah itu menjadi keras kembali. Setelah sebelumnya sudah lembut, sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan berjalannya waktu kembali lagi keras. Sama seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Ini penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hati manusia ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada orang hatinya keras, sekeras batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Bahkan ada kebalikannya, orang-orang yang memiliki hati lembut, selembut-lembutnya. Sama seperti lembutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati burung-burung. Barakallahu fiik. Lembut, banyak mengalah, tawakalnya paling kuat, dan seterusnya. Hati yang lembut. Sifat, sekali lagi, sifat-sifat hati ini sangat banyak, mulai dari yang paling kerasnya dan sampai paling lembutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika." Kemudian kalian wahai Bani Israel, keras hati kalian seperti batu, bahkan lebih keras lagi dari batu, tidak mau menerima kebenaran. Wa innal hijara wa innal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Padahal bebatuan itu sendiri, walaupun keras bagaimana, ada di antara bebatuan yang keras ini terbelah, kemudian keluar daripadanya sungai. Sungai, Masya Allah, dari bebatuan. Wa inna min halama yashakkaku baya khuruj minhul ma, ada di antara bebatuan yang keras luar biasa, tetapi tetap mengeluarkan mata-mata air. Tadi sungai besar, kemudian kedua ini mata-mata air. Wa inna min halama yahbitu min khasyiatillah, dan ada di antara bebatuan ini menggelinding ke bawah dari ketinggian. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa khasyah. Baik. Yahbitu min khasyiatillah, menggelinding jatuh ke bawah karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bebatuan saja masih ada. Barakallahu fikum. Hatinya masih, barakallahu fikum, masih ada kemanfaatannya. La haula wa quwwata illa billah. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah SWT tidak pernah lalai dari apa yang kalian lakukan. Masya Allah. Ya, ini semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita untuk senantiasa, barakallahu fikum, menerima kebenaran, gampang dinasihati, mudah diarahkan, sehingga kita senantiasa lebih baik dan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita, kita tutup dengan para tuhan bersama-sama. Alhamdulillah.